Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Babun istihbabu raf'il yadaini hadwal mankibaini ma'a takbiratil ihram wal ruku'i wa fil raf'i minal ruku'i wa annahu la yaf'aluhu idha rafa'a minas sujud. Bab tentang anjuran mengangkat kedua tangan setinggi pundak pada beberapa posisi. Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika rukuk, yang ketiga ketika i'tidal, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakannya, tidak melakukan angkat tangan ketika bangkit dari sujud. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fis salati rafa'a yadayhi hatta takuna hazwa mankibai. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengerjakan salat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai setinggi pundak. Wa kana yaf'alu dhalika hina yukabbiru lirruku'. Wa yaf'alu dhalika hina wa yaf'alu dhalika idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Wa yaqulu sami'allahu liman hamidah wa la yaf'alu dhalika fis sujud. Dan beliau melakukan ini ketika takbir rukuk, ketika bangkit dari rukuk sambil mengucapkan sami'allahu liman hamidah, dan beliau tidak mengerjakannya ketika sujud. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari Malik ibn al-Khuwairith. Hadis dari Malik ibn al-Khuwairith dari Abu Qilabah rahimahullah. Abu Qilabah kibaru tabi'in, termasuk ulama tabi'in senior. Annahu ra'a Malika ibn al-Khuwairith idza shalla kabbara wa rafa'a yadayhi. Kata Abu Qilabah, beliau pernah melihat Malik ibn al-Khuwairith. Siapa Malik ibn al-Khuwairith dan apa istimewanya Malik ibn al-Khuwairith? Malik ibn al-Khuwairith, beliau inilah sahabat yang meriwayatkan hadis yang menjadi rujukan umum dalam masalah salat, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Siapa Malik ibn al-Khuwairith? Sahabat yang meriwayatkan hadis yang bunyinya gimana? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan hadis ini adalah hadis rujukan utama dalam masalah tata cara salat. Karena itulah posisi Malik ibn al-Khuwairith dalam masalah fikih salat diperhitungkan. Sebagaimana posisi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dalam masalah fikih haji, beliau yang jadi rujukan. Karena Jabir ini yang bercerita tentang manasik Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Malik ibn al-Khuwairith ketika beliau salat, beliau bertakbir dan beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza arada ay yarka'a rafa'a yadayhi. Ketika hendak rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar rukuk, ketika i'tidal, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa haddatsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a hakadha. Dan beliau menyampaikan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan aktivitas seperti ini, yaitu mengangkat tangan ketika rukuk dan i'tidal. Tayyib. Dari dua hadis ini kita bisa mengambil pelajaran tentang anjuran mengangkat kedua tangan ketika rukuk. Yang diangkat kedua tangan, bukan satu tangan. Dan dia diangkat setinggi pundak, dalam riwayat yang lain setinggi telinga. Diangkat setinggi pundak, dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengangkatnya setinggi telinga. Orang yang punya perhatian terhadap sunnah, mereka akan mengangkat sesuai dengan teks yang ada dalam hadis. Sedangkan yang tidak punya perhatian dalam sunnah, mereka mengangkat tangan otomatis sesuai dengan kebiasaannya. Makanya cara untuk mengetahui cara orang sholat itu khusyuk atau tidak, di antaranya adalah lihat gerakannya. Kalau dia lebih banyak gerakan otomatis, berarti enggak khusyuk. Kadang mengangkat cuma segini, ya. Kadang mengangkat seperti ini, ya, cuma sedada. Kadang tangannya tidak dibuka sempurna. Kadang menyamping. Dia takbir tapi telapak tangannya menghadap ke samping dan tidak sempurna. Padahal dia tahu hadisnya dan sudah sering mendengarkannya. Kalau ditanya gimana cara mengangkat tangan yang benar, coba praktekkan. Ketika berhadapan dia bisa setinggi pundak menghadap ke arah kiblat, sempurna dibuka, tidak ditekuk, ya. Telapak tangannya sempurna dibuka, tidak ditekuk. Ngerti dia. Tapi praktek ketika sholat tidak seperti itu. Itulah gerakan otomatis. Karena dia enggak serius ketika mengerjakan sholat. Dan di masjid ini banyak, ya. Apalagi ketika malam Kamis, ya. Nah. Sehingga banyak sekali sebenarnya apa yang kita pelajari itu tersia-siakan, padahal sangat memungkinkan bagi kita untuk mengerjakannya. Walhamdulillah, ahlu sunnah orang yang paling perhatian dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pun dalam masalah yang rinci seperti ini, yang ini tidak dimiliki oleh mereka yang tidak punya perhatian dengan sunnah. Sehingga mereka jangankan mengenal bagaimana cara takbiratul ihram, khusyuk dalam sholat tumaknina saja enggak diperhatikan, apalagi sampai pada detail gerakan-gerakan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu manfaatkan kesempatan yang baik ketika kita sudah mengenal sunnah, tahu detail-detail gerakan Rasulullah SAW dalam setiap kegiatan ibadah beliau, amalkan persis sebagaimana teks yang ada dalam hadis. Bagi orang yang tidak punya perhatian terhadap sunnah, yang penting sholatnya sah, selesai, mas. Dia enggak pernah peduli mau angkat tangan setinggi pundak, setinggi perut, setinggi dada, mau dibuka lebar, tidak dibuka lebar, enggak pernah dia pikirkan. Karena dia enggak punya perhatian dengan sunnah. Tapi bagi mereka yang punya perhatian terhadap sunnah, semua ini ada nilainya. Ada nilai pahalanya. Dan sering saya lihat para ikhwah yang dia sudah lama ngaji sunnah, tapi ketika takbiratul ihram setinggi dada atau setinggi perut, bahkan cuman pelit, ya, cuman pendek saja. Nah. Karena sedekapnya di bawah, jadi cuman pendek saja. Tayyib. Kemudian berikutnya terkait posisi tangan ketika takbiratul ihram, dan pelajaran ini sudah kita sampaikan di Masjid Al-Marhamah. Posisi tangan adalah menghadap ke arah kiblat. Posisi telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan suka menghadapkan kiblat semua yang bisa dihadapkan ke arah kiblat. Sampai beliau menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat ketika sujud. Yang dimaksud adalah jari-jari kaki. Dan jari kaki bisa menghadap kiblat ke arah sujud, caranya gimana? Ditekuk. Caranya dengan ditekuk. Maka demikian pula telapak tangan, Demikian pula posisi tangan kita ketika sujud dihadapkan ke arah kiblat. Karena itu jangan sampai ketika kita takbiratul ihram mengangkat tangan menghadap ke arah ke arah tangan sebelahnya. Menghadap ke arah tangan sebelahnya, dan ini yang paling banyak terjadi. Mungkin pas dibahas ngerti dia, waktu praktek lupa. Karena gerakan otomatis dalam sholat. Ya, sholatmu kok kayak ngono, wis hafal. Ya, kan biar memang seperti itu. Nah, selanjutnya tentang di manakah posisi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram atau ketika sholat, Ibnu Umar menyebutkan tiga posisi. Ketika takbiratul ihram, yang kedua, ketika ruku, yang ketiga, ketika bangkit dari ruku. Sehingga semua mengangkat tangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di posisi berdiri. Ini kata kuncinya ya. Semua mengangkat tangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat di posisi berdiri. Dan beliau menegaskan wala yaf'alu dzalika fis sujud. Beliau tidak lakukan ini ketika sujud. Nah, dan di situ ada kaidah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Karena beliau berpendapat sebagaimana judul yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, bahwa tidak ada anjuran mengangkat tangan ketika turun sujud maupun ketika bangkit dari sujud. Karena alasannya adalah Ibnu Umar menegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengangkat tangan ketika sujud. Ketika itu bisa pada saat mau sujud atau bangkit dari sujud. Namun wallahu a'lam, Imam Al-Albani rahimahullah dalam buku beliau yang sangat ma'ruf Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan tentang atau beliau menyebutkan beberapa riwayat mengenai angkat tangan ketika turun sujud dan bangkit dari sujud. Lalu beliau menyebutkan di antara para ulama yang menganjurkan ini, beliau sebutkan beberapa di antaranya. Hanya saja ini bukan rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita bisa mengerjakannya sesekali sebagai bentuk pelestarian terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya tentang masalah hikmah. Apa hikmah kita dianjurkan untuk mengangkat tangan? Mengangkat tangan hukumnya sunnah dengan ijma kaum muslimin. Sehingga orang yang tidak melakukannya sah tidak sholatnya? Sah. Mengangkat tangan ketika takbir ijma kaum muslimin. Sehingga kalaupun tidak dilakukan sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Kalau mengangkat tangan itu apa fungsinya dalam sholat? Apa nilai lebihnya ketika orang mengangkat tangan dalam sholat? Ada hukum, ada hikmah. Hukum itu berdasarkan nas. Hikmah belum tentu berdasarkan dalil. Kalau hukum berdasarkan dalil, kalau hikmah belum tentu berdasarkan dalil. Maka penjelasan hikmah bisa jadi disampaikan hanya sebatas karena latar belakang ijtihad. Makanya hikmah itu biasanya menurut fulan, menurut fulan, menurut fulan. Menurut Imam Ahmad, kita dianjurkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, li'annahu zinatun lissalah. Karena mengangkat tangan ini adalah zinatun lissalah, perhiasan untuk sholat yang dikerjakan seseorang. Dan sesuatu itu kalau ditambahi perhiasan, makin cantik atau makin buruk? Makin cantik. Dia akan makin indah, makin bagus. Sehingga ketika di posisi makin indah, maka pahalanya akan semakin besar. Karena itu, agar sholat kita semakin indah, tentu saja indah di hadapan Allah, maka lengkapi salat kita dengan mengangkat tangan ketika di posisi yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat tangan. Secara fungsi tidak ada misalnya. Secara dohir, apa dohirnya Pak? Apakah mengusir nyamuk ketika mau takbiratul ihram? Ya tentu bukan seperti itu. Kemudian pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahasanya fungsi takbiratul fungsi mengangkat tangan adalah lil intibah, untuk membangunkan kesadaran. Orang melakukan takbir, orang membaca takbir Allahu Akbar, tapi enggak ada respon anggota badan. Allahu Akbar, diam gini saja. Dengan orang melantunkan takbir sambil tangannya dikepalkan ke atas, Allahu Akbar. Mana yang kira-kira lebih menunjukkan semangat? Pertama atau kedua? Yang kedua. Sehingga ketika takbir sambil diiringi dengan gerakan, ada ekspresi tertentu, ini nilainya akan lebih bersemangat. Sebagaimana pula ketika orang sholat, kalau takbiratul ihram langsung sedekap, ini potensi ngantuknya lebih besar. Tapi ketika dia takbiratul ihram sambil mengangkat tangan, maka ada gerakan lebih, badannya itu akan tersadarkan. Dia akan lebih apa Pak ya? Lebih sadar ya. Lebih bersemangat. Sehingga fungsinya adalah lil intibah. Wa hadza qaulu Syafi'i. Dan ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Tayyib. Dan ada penjelasan yang ketiga, namun ini berdasarkan logika. Ceritanya ada orang kafir yang tanya kepada muslim, kenapa kalian ketika sholat kok harus rukuk sujud kayak gitu? Terus muslim ini menjelaskan begini, kamu kalau ditodong orang, apa yang kamu lakukan? Angkat tangan. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang kamu lakukan? Ya saya akan nurut apa saja yang diminta oleh orang yang nodong. Suruh sujud, sujud. Suruh rukuk, rukuk. Karena sudah angkat tangan. Maka mau suruh gulung, ya gulung. Karena sudah angkat tangan. Nah kita di depan Allah subhanahu wa ta'ala, angkat tangan. Ampun ya Allah. Maka mau disuruh rukuk, sujud, ya terserah Allah. Mau disuruh berisyarat gini juga terserah, terserah Allah. Ini penjelasan Profesor Yunahar Ilyas. Jadi boleh mengatakan ini untuk orang kafir ya. Kalau untuk orang muslim ya gak masuk akal yang kayak gini. Penjelasan untuk orang kafir, kenapa kita ketika mengerjakan sholat harus seperti itu? Ngapain kamu harus rukuk sujud, itu fungsinya apa? Nah, mereka kan selalu menggunakan logika di awal. Tayyib. Dan hadirin yang kami hormati, wa'ala kullin, jadi apapun itu yang kita lakukan adalah meniru sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita tidak mengetahui hikmahnya. Wallahu alam. Tayyib. Sekarang kita akan tambahkan ke bab berikutnya. Babun isbatu takbir fi kulli khafdin wa raf'in fi salati illa rafa'ahu min ar-ruku'i fa yaqulu fihi sami Allahu liman hamida. Bab adanya takbir setiap turun dan bangkit dalam salat, kecuali ketika bangkit dari ruku' diganti dengan mengucapkan tasmi'. Bagaimana kalimat tasmi'? Sami Allahu liman hamida. Yang dimaksud takbir adalah bacaan Allahu Akbar. Yang dimaksud takbir adalah bacaan Allahu Akbar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fakabbir, lakukanlah takbir. Namun menurut ulama mazhab Hanafiyah, bahasanya takbir di sini bisa diganti dengan lafaz yang lain yang memiliki makna yang sama. Dalam mazhab Hanafiyah, takbir bisa diganti dengan lafaz lain yang memiliki makna yang sama. Makna yang sama, nama Allah yang sama dengan Akbar apa? Nama Allah yang sama dengan Akbar, yang maknanya sama. A'zom. Allahu A'zom. Menurut Hanafiyah boleh, karena secara makna sama antara Allahu Akbar dengan Allahu A'zom. Namun pendapat ini dibantah oleh Imam Syafi'i dan para ulama madhab Syafi'iyah. Enggak sah yang kayak gitu. Dan jumhur juga tidak sepakat dengan madhabnya Hanafiyah. Karena itu orang yang melakukan takbiratul ihram dan dia tidak mengucapkan Allahu Akbar, maka sholatnya batal. Karena dia belum bertakbir. Karena perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fakabbir, bukan ta'zim, bukan sebatas mengagungkan Allah, tapi dengan menggunakan lafaz takbir. Dan ini khilaf diantara para ulama Ahlussunnah, sehingga kalau ada yang melakukannya tidak sampai pada derajat telah keluar dari Islam. Namun ini pendapat yang syadz, yang sangat lemah, karena jauh dari nas hadis yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu alam, apakah pakai landasan ini orang yang berpendapat bahwasanya takbiratul ihram boleh diterjemahkan Allah gede banget. Ini salatnya siapa? Islam Nusantara ya. Yang pernah dipraktikkan di Malang. Kalau yang seperti ini jelas ini menyimpang terlalu jauh dan bahkan termasuk kesesatan. Karena lafaz sholat tidak boleh diterjemahkan. Kalau diganti dengan lafaz yang lain yang semakna, khilaf dalam di kalangan ulama Ahlussunnah. Tapi kalau diterjemahkan ini jelas kesesatan. Wallahu a'lam. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yusalli bihim fayukabbiru kullama khafadha wa rafa'a fa idzan sarafa qala inni la ashbahukum salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan atau beliau pernah mempraktikkan bahasanya ketika beliau salat bihim, mengimami mereka. Mereka di sini adalah para tabi'in, muridnya Abu Hurairah. Lalu beliau bertakbir setiap kali turun dan setiap kali bangkit. Setiap turun, setiap bangkit beliau selalu bertakbir. Dan isi sholat itu cuma itu. Kalau enggak turun, bangkit. Turun, bangkit, turun, bangkit. Itulah isi sholat. Karena itu setelah ruku Allah tidak ajarkan langsung sujud, tapi iktidal dulu, bangkit dulu baru sujud. Karena isi sholat setelah turun bangkit. Ada yang gak kayak gini? Turun, turun, ada? Gak ada. Bangkit, bangkit, ada? Gak ada. Kalau gak turun, bangkit. Itulah isi sholat. Tanya. Karena itu di sini Abu Hurairah bercerita setiap kali turun dan bangkit selalu membaca takbir. Dan ini jadi dalil oleh para ulama, setiap gerakan turun dan bangkit dalam sholat dianjurkan atau di situ ada bacaan takbir intiqal, meskipun dia gerakan di luar sholat. Contoh, contohnya apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah. Ketika membaca ayat sajdah kemudian sujud, apa yang dibaca? Allahu Akbar, takbir. Selesai sujud, bangkit. Bangkit ke rakaat berikutnya atau rakaat yang sama? Ke rakaat yang sama. Baca apa lagi? Takbir, Allahu Akbar. Karena berdasarkan keumuman hadis, setiap turun dan bangkit baca takbir. Tayyib, kasus. Studi kasus ya. Ada orang membaca surat Al-Alaq. Kemudian dia membaca wasjud waqtarib. Di penghujung sudah. Lalu dia sujud tilawah. Allahu Akbar, sujud tilawah. Sudah? Terus bangkit. Bangkit itu langsung rukuk atau ke atas? Ke atas. Bangkit ke atas. Berdiri dulu. Bukan bangkit, as timbangannya mindun gawe ini tak rukuk. Ya enggak boleh kayak gini. Bangkit harus berdiri. Kemudian langsung kalau mau dilanjutkan ayat selanjutnya silahkan. Kalau mau rukuk takbir lagi. Allahu Akbar, takbir lagi. Sehingga dia melakukan takbir dua kali hanya untuk melayani sujud tilawah. Takbir, bangkit takbir, terus rukuk. Takbir yang dia lakukan hanya untuk melayani sujud tilawah. Nah, qala fa idzan sarafa, ketika selesai salat Abu Hurairah mengatakan inni la asbahukum salatan bi Rasulillah. Aku adalah orang yang paling persis salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tunjukkan dohirnya. Beliau tunjukkan bagian yang bisa didengar dan yang bisa dilihat. Karena Abu Hurairah ketika itu adalah sahabat dan beliau yang paling tahu tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Dan kalau di zaman kita, orang yang paling mirip salatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling paham tentang fikih salat. Sehingga siapa yang dia ngerti tentang bagaimana sunnah-sunnah dalam salat secara detail, inilah orang yang salatnya paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pujian. Ya, makanya kita ketika kita membaca biografi para sahabat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, orang yang salatnya sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pujian bagi Anas. Malik ibn al-Huwairits, Ibnu Umar, termasuk juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kelebihan yang ditonjolkan dalam biografi para sahabat, salah satunya adalah kemiripan salatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal idza qama ila salati. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqum. ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها وَيُكَبِّرُ حِينَ يَكُومُ مِنَ الثِّنْتَيَيْنِ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita posisi takbir-takbir intiqal yang dilakukan Nabi SAW. Pertama, beliau إِذَا قَوْمَ إِلَى الصَّلَاتِ يُكَبِّرُ حِينَ يَكُومُ. Beliau melakukan takbir ketika berdiri. Ayu takbir. Takbir apa ini? Takbir apa? Takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram dilakukan dalam posisi berdiri. Sehingga kalau ada orang yang melakukan takbiratul ihram dalam posisi bergerak rukuk, tidak berdiri sempurna, sebagian ulama menilai batal. Batal sholatnya. Nah, yang perlu diwaspadai, mengejar rukuknya imam. Begitu sampai di saf, Allahu Akbar. Dia takbir sambil bergerak rukuk. Allahu Akbar. Ini takbir rukuk, bukan takbir takbiratul ihram. Makanya ketika sampai di saf, Allahu Akbar, diam dulu. kemudian baru rukuk, untuk memastikan takbir yang dia kerjakan di posisi bukan indal qiraah, ketika membaca surat. Sementara orang ini baca enggak? Tidak baca. Maka yang dia lakukan Allahu Akbar, takbir, takbiratul ihram, tangannya dilepas. Kemudian takbir rukuk. Takbir rukuk bisa angkat tangan lagi atau bisa langsung rukuk. Termasuk ketika imam sujud atau imam duduk tasyahud, Allahu Akbar, tangan dilepas, lalu Allahu Akbar turun duduk tasyahud atau turun sujud. Summa yukabbiru hina yarka, kemudian beliau bertakbir ketika rukuk. Kemudian beliau membaca sami Allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu minar rukuk, ketika beliau mengangkat tulang punggungnya dari rukuk. Kata hina, hina yarfa'u, hina yarka, kata hina, hina maknanya adalah baina harakatin wa harakah. Hina itu maknanya adalah antara satu posisi ke posisi berikutnya. Rentang inilah namanya hina. Sehingga berdasarkan hadis ini, Imam Ibnu Utsaimin menyimpulkan bahwa takbir intiqal itu dikerjakan ketika proses berpindah, bukan ketika rukuk sudah sempurna atau sebelum bergerak rukuk. Dia dikerjakan kapan? Ketika proses berpindah. Karena itulah disebut dengan takbir intiqal. Apa arti intiqal? Intiqal artinya perpindahan. Perpindahan dari rukun pertama ke rukun kedua. Sehingga ketika dia dikerjakan ketika rukun pertama sebelum pindah, berarti bukan takbir intiqal. Sebagaimana ketika dia dikerjakan setelah sampai di rukun yang kedua juga bukan takbir intiqal. Tapi dia dikerjakan di proses perpindahan dari rukun pertama ke rukun yang kedua. Dan hal kecil seperti ini masih banyak yang dilanggar. Banyak yang dilanggar. Banyak sekali mereka yang ketika takbir ya, sujud dulu baru Allahu Akbar, rukuk dulu baru Allahu Akbar ya. Atau misalnya duduk dulu baru Allahu Akbar. Sehingga dia takbir setelah sampai di rukun yang kedua. Apakah sampai batal? Wallahu a'lam, kalau sampai bisa disebut batal. Meskipun di Syarhul Mumti' Syekh Utsaimin mengatakan ada sebagian ulama yang mengatakan dia tidak melakukan takbir intiqal. Dan kalau kemudian kita mengambil pendapat Hambali bahasanya takbir intiqal hukumnya wajib, maka orang ini harus sujud sahwi. Jika dilakukan tidak sengaja atau karena lupa, tapi jika dia lakukan secara sengaja, batal sholatnya karena dia meninggalkan kewajiban dengan sengaja. Paling tidak mereka yang meninggalkan ini fihi khalalun fis shalah, ada yang kurang dari sholatnya, ada yang kurang dari sholatnya. Karena itu jangan sampai dia melakukan takbir intiqal dibaca tidak pada tempatnya. Ketika sebelum rukuk Allahu Akbar baru rukuk, atau ketika selesai rukuk baru Allahu Akbar. Lalu ada orang yang bertanya, kami melakukan itu, ini imam ya, kami melakukan itu dalam rangka untuk menjaga agar jangan sampai ada makmum yang mendahului imam. Jangan sampai ada makmum yang bergerak sebelum imam. Lalu dibantah oleh Imam Ibnu Utsaimin, orang ini mengorbankan sholatnya demi menyelamatkan sholat orang lain. Dan itu tidak lebih baik dibandingkan orang yang pertama. Makanya jadi imam perlu belajar ya. Belajar bagaimana cara yang benar ketika ngimami. Dan kita jumpai seperti ini yang mempraktekkan mereka yang sudah kenal sunnah. Mereka yang sudah kenal sunnah. Kalau ditanya takbir intiqal itu apa mas, dia bisa jawab takbir perpindahan. Bisa dia ngerti. Prakteknya gagal. Kenapa? Otomatis ya. Ini penyakit sholat yang paling sering menjangkiti kaum muslimin. Otomatisasi sholat. Jadi banyak sekali gerakan sholat yang kita kerjakan itu hanya otomatis-otomatis. Ya kebiasaan seperti itu. Akhirnya ketika diluruskan, ngerti secara teori, susah ketika praktek. Ngerti-ngerti loh, tadi saya selesai sholat tadi kayak gitu enggak? Lah kamu tadi gimana? Kita saja selesai sholat ditanya, tadi imam baca surat apa? Biasanya gimana pak? Al-Fatihah, jawaban kita ya. Tadi imam baca surat Al-Fatihah. Seringkali kita lupa, padahal kita tadi mendengarkannya. Cuman ketika kita mendengarkan, pikiran kita sudah di dapur ya. Snacknya apa setelah ini kan itu. Pokoknya kudu ana bakwan. Jadi mikirnya jauh-jauh dulu. Fisiknya di sini, telinganya mendengar, tapi batinnya entah di mana. Akhirnya enggak nyantol. Betul kayak gitu ya? Baik, ini pengalaman kita bersama ya. Makanya sholat itu butuh kesadaran. Dan adanya banyak gerakan itu, salah satu hikmahnya adalah agar kita lebih sadar. Ada sebagian orang yang komentar, kenapa sholat kita kok gak seperti orang yang bertapa gitu ya. Kan itu khusyuk sekali, diem di satu tempat kayak orang yang senam yoga. Kadang pelungkit kanan, pelungkit kiri kan gitu. Diem kayak gitu. Orang kalau sholatnya seperti itu, tidur. Ya. Makanya walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita sholat dengan sangat sempurna. Ada gerakan, ada bacaan, itu pun masih tidur. Padahal kalau gerak itu gimana pak? Ya biar gak ngantuk, biar semakin konsentrasi, terjaga kesadarannya. Tapi realitanya meskipun seperti itu tetap ada ngantuk, tidur, melayang kemana entah pikirannya. Sampai yang dibaca imam, selesai salam, tadi imam baca apa? Al-Fatihah. Maka sholat butuh intibah. Dengan adanya seperti ini, gerakan-gerakan ini fungsinya adalah lil intibah. Kemudian beliau membaca Rabba sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal. Dan dalam posisi berdiri beliau membaca Rabbana walakal hamdu. Perhatikan, dalam posisi berdiri beliau membaca Rabbana walakal hamdu. Kalau orang membaca Rabbana walakal hamdu turun ketika sujud, ini pasti iktidalnya tidak tumaknina. Sami Allah liman hamidah, langsung turun. Enggak sempat membaca Rabbana walakal hamdu. Dan sering kita jumpai seperti itu. Penyakitnya orang yang sholatnya tidak tumakninah itu orang yang kurang dekat dengan sunnah. Kalau ahlu sunnah, mereka yang sudah ngaji sunnah, insya Allah tumakninah bagus. Cuman detail gerakannya yang otomatis ya. Tapi kalau mereka yang bukan ngaji sunnah, itu tumakninah yang sering jadi korban. Begitu bangkit langsung sujud. Dan banyak itu kita jumpai di masjid-masjid yang di sekitar kuburan gitu aja ya. Ada masjid, ada sekitaran kuburan. Itu biasanya banyak yang kayak gitu. Kalau mau cari contoh praktek orang yang tidak tumaknina. Tsumma yukabbiru hina yahwi. Kemudian beliau bertakbir ketika turun sujud. Lalu beliau bertakbir juga ketika bangkit duduk. Beliau bertakbir lagi ketika turun sujud. Kemudian beliau bertakbir lagi ketika bangkit dari sujud. Dan beliau lakukan itu sampai selesai sholatnya. Kemudian beliau takbir ketika bangkit dari dua rakaat setelah duduk tasyahud, ba'dal julus. Tasyahud apa ini? Tasyahud awal. Beliau bangkit setelah dapat dua rakaat, yaitu setelah duduk tasyahud awal. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hadis Imran bin Husain. Yang menit ya, baca hadis saja. Hadis dari Imran bin Husain dari Mutarrif bin Abdullah, beliau mengatakan, saya pernah sholat di belakang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saya bersama Imran bin Husain. Fakana idza sajada, ketika Ali bin Abi Thalib mau sujud, beliau bertakbir. Dan ketika beliau mengangkat tangannya, mengangkat kepalanya dari sujud, beliau bertakbir. Dan ketika beliau bangkit setelah mendapatkan dua rakaat kabbara, beliau bertakbir. Falamma qada as-salata, setelah Ali menyelesaikan salatnya, akhadha bi yadi Imran ibn Husain. Imran bin Husain memegang tanganku. Aku di sini siapa? Mutarrif bin Abdullah. Saya yang bernama Mutarrif bin Abdullah salat diimami oleh Ali bersama siapa? Imran bin Husain. Saya dan Imran salat yang jadi imam Ali. Selesai salat Ali, Imran bin Husain memegang tangannya Mutarrif bin Abdullah, lalu beliau mengatakan, laqad dzakarani hadza salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aw qala laqad shalla bina salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang ini telah mengingatkanku tentang salatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini siapa? Ali. Orang ini yaitu Ali bin Abi Thalib telah mengingatkanku bagaimana salatnya Rasulullah, bagaimana salatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa gelar. Beliau menyebut dengan namanya. Karena di sini sifatnya berita dan bukan panggilan. Au qala, dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, laqad shalla bina, Ali bin Abi Thalib telah mengimami kami salata Muhammadin sebagaimana salatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu alam. Dan hadis ini sama maknanya sebagaimana hadis sebelumnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.